sing niki lho Bu, iki model anyar Mbak, iki keluaran terbaru sing biasa diwartis artis saiki iki lho Mbak, urung akeh iki nggone pasaran sik jarang sing nganggo iki Mbak, barangnya apik iki. Lah nggih pinten Bu? 300.000. Kok larang Bu? Apa jane barang anyar, kaine barang apik nek gak percaya sampean delok to, iki kaine yo apik ora kodok, liyane. Liyane kadang mau apik model tok tapi kaine elek. Lah iki kancane sak kaine apik Mbak. Oh sampean seneng terus angsal kula nyang Bu. Nggih mboten napa-napa sing penting regane cocok. Kula nyang 150.000 Bu nggih. Ya urung entuk Mbak, nek 150.000 wong kolakane ra entuk semono kok. Kolakane lho Mbak ra entuk semono. Lah nek 150 lho terus bakule melok sapa? Yen lambene bakul kan ngono. Wong sampeyan seneng akhire sampean undhaki. Nggih pun Bu kula nyang 200.000 nggih. Urung oleh Mbak, tenan urung oleh. Saman jajal takok nang ngene toko-toko liyane sing barange kaya iki lho ya mereke barang, aja nganti barang palsu lho, saiki akeh barang palsu Mbak ati-ati. Pokoke sing kaya iki engko nek entuk 200.000 gorene tak kulake. Ora oleh Mbak, aku golek bathik ora akeh-akeh kok Mbak. Eh sing mending padha mlakune ya golek bathik tapi ya sithik sing mending mlaku. Pantes wong tau dodolan kok. Terus sampean seneng sampean undhak neh, tawane 300.000 terus sampean 250.000 Bu nggih. Jere bagule, pinyang 250.000. Jere bagule ngene. Sik Mbak, tak pikire Mbak ya. Urung oleh Mbak sepurane. Nggih mpun, akhire sampean tinggal. Tapi mlakune alon-alon, mlakune alon-alon pengen dicelok. Harapane kan dikekno. Bareng sampean mlaku oleh 5 jangkah. Lah kok dicelok tenan? Mbak. Taman noleh. Ngono ku ora langsung dikekno ambek bakul. Undhake ya. 270 wis tak kekno. Terus sampean mboten nek angsal nggih 250. Taman mlaku neh, tambah alon mung ben dikekno. Akhire tak lagi rong jak mbak. Wis ora apa-apa wis pelaris. Nggo sampean pelaris tapi aja ngomong wong lho ya. Iki nggo sampean pelaris. Dikekno sampean. Saweneng. Padahal kelarangan ngono ku senenge ra karuan kabele mboten beres niki Mas mriki mergo apa mergo bar kangelan terus kene seweneng ayo sitok engkas ya kudu akeh contone soalé nek gak akeh contone ra paham sing diomongi wonge ra patek cerdas. Ngapunten. Ayo saiki Bapak, Mas. Saman misalnya no pinggir dalan ya. Terus teko kadoan ketok aning bocah wedok numpak sepeda motor. Nem bocah iki awireng. Awayu. Aning bocah wedok numpak sepeda motor, kok kadoan ketok bocah awayu. Panjane wong wedok ayu itu kok kadohan wis ketok ayu Bu. Heh, lha nek wong kene kan kok cedhak ya ora jelas kok. Wong ketok ta wedok ayu nembang wedok banter ta sampean ngene. Iki wedok tenanan. Duwe bojo nang kaya ngene ya, riya ya bendina. Cegat tae. Akhire sampean cegat. Mbak. Mandek. Lah kok gampang to bocah nurut no. Direm tenan. Cit. Apa Mas? Langsung sampean ngomongi. Nih Mbak, aku seneng sampean. Ya bocah jawab, aku yang seneng kok. Gampang. Mbak, zaman gelem tak rapi. Gelem. Yakin tambah bingung zaman. Bocah iki waras apa edan nak ngono. Kok gampang men urung ngerti jenenge sapa, omahe ngendi, modele piye. Zaman gelem tak rapi. Gelem. Iki mesti lulusan rumah sakit jiwa. Ora penak ngono kuwi. Penake nek melalui proses kangelan dhisik. Kita cawe tok uwai nembak sepeda motor ya. Dicegat. Mbak, mandek. Bablas karo melengos. Ber. Tambah penasaran iki. Sesuk tak cegat meneh ya titenono kae. Liwat kono nek bapak mandek ora kenal ngelerek-ngelerekno wer tambah penasaran akhire digolek iki cah ndi to yo ngono penasaran temo lah kok cah teluk RT 3 gelibet no kono kok. Akhirnya pas metu teko omah bareng karo cawet. Metu teko omah iki bareng karo cawedok kudunge kuning. Alah rasa GR sing nang dhuwur panggung. Nek ku yo ora bocah wis tuwek-tuwek kok. Tak kon ana kudungane kok langsung. Nun sewu mikir gerak-gerok Mas. Iya, proses tapi nek terus-terusan ya. Nggih, masalah. Wes ganti kon pindho. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bareng ngono. Metuk kancane, Mbak. Zaman kenal cawete koncoku Mas. Aku njaluk nomor WA-ne, Mbak. Akhirnya entuk nomor WA-ne. Terus dicat di WA. Lah kok ora dibales mek diwaca tok. Tambah penasaran, dicat meneh ora dibales diwaca tok. Akhirnya berusaha golek kata-kata sing menyentuh. Dikirimno sret. Langsung untuk balasan godhong waru rupane abang. Ditemplekno pipi ting. Yes. Sok meneng ngono terus iso video callan. Sapa ngomong pengalaman? Lali to piye nembek ndekne. Dadi lek melalui proses kangelan ngono kuwi sing iso ndadekno nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane Bapak Ibu para jamaah, kula sampeyan dikongkon nyambut gawe. Kula sampeyan dikongkon kerja, dikongkon ibadah. Niku supaya iso nikmati hasil. Halo. Dilanjut mboten? Umpama sampeyan gak kerja sajane Gusti Allah ya iso maringi rezeki sampeyan tanpa kerja sampeyan. Wis turu terus tangi ngisor bantal tumpukan duit. Allah sakit ngoten niku. Gusti Allah sing Maha Kuwasa apa-apa iso kok. Tapi ngono kuwi kanggo sampeyan ora nikmat, mulane karo Gusti Allah ora digawe ngono. Nikmat iku nek sampeyan rekoso dhisik, peras keringat banting tulang, petentengan. Terus nampa duit. Nikmat. Nggih napa nggih? Ya Allah, ora diserah semangat blas kok. Kula sampean dikangen ibadah niku supaya iso nikmati ganjaran. Allah saged mawon maringi ganjaran sampean tanpa sampean ibadah. Tapi ngono ku ora penak. Manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan iki lho meneng-meneng misale ya. Moro-moro dikeki dhuwit wong rong gledhekan. Ra penak ngono kuwi. Penak lek sampean usaha dhisik, kerja dhisik terus nampa dhuwit. Ya Allah, nikmat ngono. Ngapunten. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, misalnya, wes ora usah ngantor, ora usah tugas, ora usah dinas, moro-moro nompo duit, yakin ora nikmat. Nikmat yuk menjalankan tugas dulu, pengabdian dulu, kerja dulu, dapat gaji. Nah, aku toko-toko kene moro-moro dikei duit terus mulai rapena, mulane yuk ceramah sih. Jadi rasa tepuk tangan, ra penting. Nyapa yang mau ra dikeploki kok iki dikeploki. Ayo saiki sampean tak takoni. Sampean tak takoni. Bu. Sampean seneng ndi? Milih ndi? Wis ora usah wah apa-apa. Moro-moro langsung duwe anak. Wis ora nyapa-nyapa, moro langsung duwe anak. ambek nyapo-nyapo dhisik lagek duwe anak. Ayo milih ndi? Yo milih nyapo-nyapo dhisik wong sing penake nyapo-nyapone kuwi. Eh rasane nyapo-nyapo moro-moro duwe anak. Ra penak, yo penak nyapo-nyapo sik. Wong sing penake nyapo-nyapo. Ayo ayo maneh, sampean seneng ndi? Ngeramut anak hasil usaha sampeyan dhewe ambek ngeramut anak hasil usahane wong liya. Seneng ngeramut anak hasil usahane dhewe walaupun penceng. Penceng-penceng hasil usahane dhewe, pesek-pesek hasil usahane dhewe. Mulane sampeyan dikongkon kerja sehingga kerja niku ibadah. Lah nek rezeki niku jatah. Iki perlu tak jelaske soalnya akeh sing salah paham. Kerja niku ibadah. Rezeki niku lho ora nyaut. Kerja iku ibadah, rezeki iku napa? Jatah. Jadi rezeki ora ditentukan oleh kerja, aja salah. Dikira nek kerja keras, kerjane sregep, mempeng, getu, rezekine akeh dadi wong sugih. Lah nek kerjane wegah, males, aras-arasen, mesti dadi wong melarat, rezekine sithik, salah. Salah. Sugih melarat ora mergo kerja. Sugih melarat niku pawaan. Wong nek pawaan sugih ya tetep sugih, nek pawaan melarat ya tetep pawaan sugih, najan nek kerja santuy. Santai ku mbiyen saiki santuy kok. Duwe toko siji tok lho ditelateni. Ya sugih, iso bangun omah, iso tuku tanah, iso tuku mobil, iso lunga kaji. Pancen pawaan sugih. Lah nek pawaan melarat, embo lek kerja polae ra karuan kaya gabah diinteri sirah nggo sikil-sikil nggo sirah budal esuk mulai bengi kodanan kepanasan. Maju mundur ngalor ngidul ngetan ngulon riwariwi mondar mandir mobat mabet moncat macet mosak masik morak marik nibot tangi golong koming jongkir walek kalang kabut pergi pagi pulang petang boyang payingan pontang panteng pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis belerak belirik pelorak pelorok pendelak pendelik perang kurung perat perat penculat penculat peletak peletik penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa saenek penggawiannya lo dilakoni. Yo tani, yo dagang, yo maklaran, yo mblantik, ngantek golekne bojo wong. Nek pawaan melarat yo panggah. Kerja niku ibadah, gelem kerja entuk ganjaran. Gak gelem kerja, gak entuk ganjarane kerja. Tapi panggah mangan, aja salah sampean. Kadang enek wong ngomong, ora kerja yo ora mangan, salah. Jere sapa? Akeh kok ora kerja ya mangan ya akeh. Lah cah cilik-cilik kerja apa? Ya mangan kok. Malah enak wong lara nemen lho wis gak iso nyapa-nyapa karek matane tok plorak-plorok. Ngono ku pinggir-pinggire ya akeh jajane kok. Ya mangan sing seneng sing nunggoni. Katek sing nunggone pinter. Kapan ana jajan enak gayane sing lara ditakoni. Jajan iki mbok pangan apa ora? Ini rambut pangan ya karawane lemu yang nunggu nih yang lara tambah ngenes, tambah ngenes, tambah ngenes sampai yang lara lepesan aku mau ditunggu nih wong kuwi yang nunggu nih belawang. Jadi kerja ku ibadah lek rezeki ku jatah sakpira ake jatah terserah yang maringi jatah sinten Gusti ono yang dikei jatah wakeh kaya aku terus ana sing dikei jatah sithik kaya sing sorak kuwi. Sugih melarat ya ora perkara ibadah, kandhani pawaan kok. Sugih melarat iki pawaan, tunggale lemu kuru lho pawaan. Wong ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan kuru. Nek pawaan lemu, walaupun mangane sithik ya tetep lemu. Lha kuwi kudung ireng kuwi. Mangane ya saithik kok. Ya diet ya pelangsing ya apa, tapi delok awake sebunder ser gak ana geret-geretane.

yang ini-ini ki sing ahli ibadah sing sergap ibadah ki kaya rezeki sing akeh tek jagong sugih ibadah tambah semangat. Nah sing nakal ahli maksiat atau sholat ora kenal Gusti Allah kae mesisan diajar aja dikae rezeki ben kere uripe. Itu baru adil. Akhirnya tak gendahno. Ngene lho, Bro. Wawakmu ora paham gayane Gusti Allah. Gusti Allah gayane kadang-kadang unik. Ana wong ketoke kae rungokne to? Wis ora usah gateke bakal kacang. Iya, 2000-an, 2000-an. Halo. Eh, ngapunten. Ana wong digawe sugih, dikei rezeki akeh, ketoke uripe dipenakno, ketoke padahal sejatine kae arep dipeloro sak loro-lorone kae, arep disengsarakno sak sengsara-sengsarane kae. Ana wong ketoke digawe melarat, ketoke digawe loro, padahal kuwi arep dimulyakno sak mulya-mulyane, arep dipenakno sak penak-penake. Lebih jelasnya ngene. Ana wonge ketoke dipenakno padahal ape disengsarakno lho. Bu. Bu. Ana wonge ditumpakno mobil mewah, apik mobile. Wis to, sak teluk ora ana sing duwe mobil kaya ngono. Supire canggih profesional, didampingi pejabat, pengawalan ketat, polisi pagar betis. Forester depan belakang. Diliput berbagai media, massa cetak elektronik. Top. Padahal ku arep dilebokno penjara. Nah koruptor-koruptor kae. Lha kae dilebokne ditumpakne mobil apik to. Dikawal ketat to, disoting macam-macam to, viral. Koyoke penak kuwi, padahal arep digawono penjara. Dadi aja kaget sampean. Ana wong ketoke dikei rezeki akeh, dadekne wong sugih, padahal wong ahli maksiat wong nakal. Iki kaya arep dilebokne penjara neraka kae. Enek wong trimo ditumpakne sepeda ontel, tapi dijakno hotel, dijakno restoran. Dadi sampean sing melarat-melarat iki ketoke uripe dilarakno, padahal sampean ape digawono hotel swarga, ape dilebokno restoran swarga. Alhamdulillah yang melarat suweneng gitu ya. Berarti aku berhasil ya. Tujuanku yang menghibur gue. Lah terus. Ramai lok nyangoni rasa cerewet. Arek ngrungokno kok. Halo. Dilanjut mboten? Nah. Ya rungokno saiki. Nah, jam-jamku dhewe kok geger kowe. Lah terus sakniki urip niki pripun? Wis ngono ae, waktune wis mepet. Iya. Lah saiki napa peparinge Gusti Allah ten kula panjenengan niki kudu diterima sing apik disyukuri alhamdulillah. Yakini apa yang kita dapat dari Allah adalah yang terbaik pilihan dari Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kita. Urip yang anggere gelem ngono mesti tentrem, Bu. Bu. Lah terus leh nglakoni ibadah saisone. Ibadah kuwi saisone. Tapi ora sak karepe lho ya. Engko nang saisone maksude sak karepe. Ibadah itu semampunya, bukan semaunya. Halo. Aku didengerin apa enggak sih? Soalnya ada yang dari tadi itu enggak dengerin kata-kata aku. Dia malah ngebayangin. Nenek bayangne enggak bener, ndah niyo aku dadi bojone wong kuwi ngono. Wong yang guyu wong ya. Wong asline ngono tenan. Eh,